dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Lili Latif sebagai Paramita, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka berhasil menolong Raden Purbaya meninggalkan Keraton Kencana Wungu. Dan setelah berhasil menyelamatkan Raden Purbaya, Cempaka berniat untuk meninggalkan Raden Purbaya demi Paramita yang merupakan calon istri Raden Purbaya. Melupakan banyak hal yang kotor dan hina tentang diriku. Kacempaka, aku adalah seorang janda yang hina, yang tidak mampu melakukan tugas seorang istri yang sebenarnya. Aku adalah seorang wanita yang hina. Kak, mau kemana kau? Sebaiknyalah jika aku pergi. Malam nanti, tentu kekuatanmu akan kembali lagi. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh lagi, Adik Purbaya. Kau akan meninggalkan aku di sini, Kak. Kak Cempaka. Selamat tinggal, Adik Purbaya. Hup. Kak Cempaka. Kau harus mengerti, Kak Cempaka. Aku mencintaimu. Mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Dengan mengerahkan sisa-sisa tenaganya, Raden Purbaya bangkit dan mencoba kembali mengejar Cempaka. Akan tetapi karena keterbatasan tenaganya, ia tidak mampu untuk berlari dengan baik. Raden Purbaya jatuh terguling dan kepalanya menumpuk batu. Seketika itu juga, pemuda utama dari Karang Sedana itu tidak sadarkan diri. Sementara itu Paramita yang mengetahui hilangnya Cempaka karena munculnya Cempaka yang menyamar sebagai dayang istana berniat hendak mencarinya. Mencari Raden Purbaya untuk menceritakan keadaan dirinya. Untuk meyakinkan Raden Purbaya yang tidak pernah mempercayai kata-katanya tentang hal kotor yang telah dilakukannya. Sejak tengah malam, Paramita berputar-putar di kota raja. Dan menjelang fajar, ia keluar dari kota raja dan mulai mencari mengikuti suara hatinya. Dewata Agung, kemana lagi aku harus mencarinya? Mencari Kakang Mas Purbaya. Tapi aku tidak akan kembali sebelum menemukannya kembali. Dan menceritakan semua, membuatnya mengerti tentang apa yang sesungguhnya telah terjadi. Mengapa Kakang Mas seakan-akan tidak pernah tahu, tidak pernah merasakannya? Apakah Kakang Mas hilang kesadarannya seperti yang dikatakannya padaku? Tidak, tidak mungkin. Kakang Mas telah melakukannya. Kakang Mas harus menyadarinya dan bersama-sama memikul tanggung jawab ini. Aku mengerti. Ini semua adalah karena salahku. Aku yang telah memaksanya. Aku mengerti. Aku menyadarinya, Dewata. Aku menyadarinya. Tetapi apakah itu berarti aku harus memikul aib ini seorang diri? Apakah Kakang Mas Purbaya tidak akan bersedia meringankan aibku? Membantu aku memikul aib yang pada dasarnya adalah juga merupakan bagiannya. Aku harus kembali mencarinya. Mencari Kakang Mas Purbaya. Kak Cempaka harus menyadari siapa kami ini sesungguhnya dan apa yang telah kami lakukan ini. Dengan langkah yang gontai karena kelelahan, Paramita tidak memejamkan matanya semalam-malaman meneruskan pencariannya. Sesekali gadis yang malang itu terjatuh, akan tetapi tekadnya serta kekerasan hatinya memaksanya untuk bangkit dan meneruskan langkahnya. Sampai akhirnya satu ketika matanya dapat menangkap bayangan seseorang yang melintas cepat tidak jauh dari hadapannya. Bayangan siapakah itu? Sepertinya dia Kak Cempaka. Pastilah aku telah berada dekat dengan Kakang Purbaya. Kemana aku harus mengejar? Mengikuti bayangan Kak Cempaka tadi atau... Kak Cempaka, tunggu dan jangan tinggalkan aku, Kak. Sepertinya aku mendengar suara Kakang Mas Purbaya. Oh, Dewata, tidak salahkah pendengaranku? Iya, di sana. Aku mendengar suara Kakang Mas Purbaya dari arah sana. Oh, aku akan melihatnya ke sana. Telingaku masih cukup sempurna. Kakang Mas Purbaya pasti berada di sana. Akan kulihat apa yang terjadi dengannya. Dengan bergegas, Paramita terus melangkah dan melangkah. Paramita yang menjadi tidak sabaran lagi berlari sekuat tenaganya. Akan tetapi karena tenaganya sudah terkuras habis, gadis manis itu terguling jatuh. Tubuhnya berguling ke bawah, ke bagian tanah yang rendah. Sampai akhirnya tubuhnya menumpuk batang pohon dan berhenti berguling. Dewata Agung, apakah sebenarnya yang terjadi pada diriku? Mengapa nasib malang seperti ini kau timpahkan atas diriku? Aku harus bangkit. Bangkit dan mencari Kakak Mas Purbaya. Dia pasti berada di sekitar. Oh, apa itu? Oh, sesosok tubuh tergolek di rerumputan sana. Apakah itu Kakang Mas Purbaya? Aku akan melihatnya. Oh, Dewata Agung, benar, itu adalah Kakang Mas Purbaya. Kakang Mas, apa yang telah terjadi dengan dirimu? Oh, Kakang Mas Purbaya. Kakang Mas, bangunlah Kakang. Kakang, bangun Kakang. Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Ini aku, Paramita, datang, Kakang. Kakang Mas Purbaya. Agaknya Kakang Mas tidak sadarkan diri. Aku harus menyadarkannya. Tapi bagaimana caranya? Oh ya, aku akan membasuh wajahnya dengan air. Aku harus mendapatkan air untuk menyadarkan Kakang Mas Purbaya. Kak Cempaka. Kau adik Paramita. Di manakah kita sekarang berada? Entahlah Kakang, aku tidak tahu. Aku berjalan semalam-malaman tanpa memperhatikan arah. Di mana Cempaka? Apakah engkau telah bertemu dengan Kak Cempaka? Aku melihatnya. Ia berkelebat meninggalkan tempat ini. Mengapa bisa sampai terjadi demikian? Apa yang terjadi antara Kakang Mas dengannya? Entahlah. Hanya sebuah kesalahpahaman. Adik Paramita, bantu aku untuk menggeser tubuhku ke sana. Maaf Kakang Mas. Tubuhku sudah tidak memiliki tenaga lagi. Aku terlalu lelah setelah sehari-harian berlari mencari Kakang Mas Purbaya. Mengapa kau mencariku, adik Paramita? Apakah engkau mengira aku dilarikan oleh Risa Mista? Aku tahu Kakang Mas dilarikan oleh Kak Cempaka. Tetapi justru karena itulah aku mengejar Kakang Mas. Kenapa begitu, Mita? Seperti inilah yang aku takutkan, Kakang Mas. Mengapa dia meninggalkan Kakang Mas sendirian dalam keadaan seperti ini? Mengapa Kak Cempaka jadi seperti ini? Untuk sesaat lamanya, Raden Purbaya tidak menjawab. Dipandanginya dalam-dalam wajah Paramita. Purbaya, pemuda yang arif dan cukup matang, yang telah ditempa oleh berbagai pengalaman, menyadari bahwa gadis di hadapannya lah yang menyebabkan sikap Cempaka padanya berubah. Dan juga menyadari bahwa gadis di hadapannya masih terlalu muda, yang tidak mampu mengatasi dorongan keinginan-keinginannya. Paramita tertunduk. Ia tidak sanggup untuk terus menentang pandangan Raden Purbaya. Beristirahatlah, adik Paramita. Kembalikan kekuatanmu. Aku juga akan mencoba untuk melepaskan diriku dari pengaruh kekuatan gaib Risa Mista. Iya, Kakang. Agaknya kita memang membutuhkan kekuatan untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang nanti akan mengganggu kita. Aku akan bersemadi. Hop! Tempat ini kukira cukup tersembunyi. Aku juga akan berusaha untuk mengatasi ikatan kekuatan gaib Resi Asing itu. Hup! Sukar untuk dipercaya. Lalu, jika memang benar, mengapa ibu menceritakannya. Mengapa justru ibundaku berniat menjodohkan aku dengan kakak Mas Purbaya? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Pastilah kakek telah mendustaiku. Ya, tidak mungkin kakang Purbaya membunuh ayahandaku. Tidak mungkin. Lalu, mengapa ibundaku merencanakan membunuh ayahanda? Oh, karena kekuasaankah? Oh, pusing. Aku benar-benar tidak mengerti. Tidak mengerti. Ada apa, adik Paramita? Mengapa kau menangis? Apa yang sedang kau risaukan? Tidak, kakang Mas. Tidak. Mita, aku mempunyai sebuah cerita. Cerita? Ya, cerita tentang masa lalu. Cerita yang semula kukira kau telah mengetahuinya. Tentang ayahandaku? Ya, tentang ayahandamu, ayahandaku, dan juga tentang aku sendiri. Tapi, mudah-mudahan kau bisa mempercayai aku. Mempercayai ceritaku ini. Ceritakanlah, kakang. Ceritakanlah. Aku percaya padamu. Ceritakanlah semuanya yang sebenarnya. Sekalipun berisikan keburukan ayahandaku, ceritakanlah, kakang. Kira-kira 6 tahun yang lalu, Karang Sedana dilanda oleh kemarau yang berkepanjangan. Rakyat Karang Sedana banyak yang menderita kelaparan. Dan akibatnya kerusuhan terjadi di mana-mana. Pada saat itu, ayahandaku Prabu Aji Kondah yang memegang kendali pemerintahan. Aku tidak tahu mengapa bisa sampai terjadi demikian. Kehendak para dewakah? Ataukah karena ketidakmampuan ayahandaku mengendalikan roda pemerintahan, mengendalikan kebijaksanaan pemerintahan? Ada sebagian orang yang menganggap ayahandaku tidak mampu untuk mengendalikan kebijaksanaan pemerintahan. Dan salah satunya adalah ayahandamu. Dan ayahandamu secara diam-diam kemudian menggalang kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan ayahandaku. Dan ayahandamu berhasil. Aku melarikan diri bersama ibundaku. Dan ayahandaku berpisah dengan aku. Sampai akhirnya, kurang lebih 2 tahun sesudah peristiwa itu, ayahandaku berusaha merebut kembali kekuasaan Karang Sedana dari tangan ayahandamu yang bergelar Prabu Jayasuntana. Dan Paman Aji Kondah berhasil? Iya, berkat bantuan rakyat Karang Sedana. Rakyat Karang Sedana? Ya, pada saat itu kekuatan kami tidak imbang. Tetapi hampir seluruh rakyat Karang Sedana bangkit membantu. Dan Paman berhasil merebut kekuasaannya kembali. Ya, ayahandaku memang bersalah. Ayahandaku bersalah karena telah merebut kekuasaan secara membabi buta. Pantaslah. Pantas aku merasakan keanehan. Secara tiba-tiba saja, setelah keramaian, keributan di kota raja, aku menempati kamar utama. Aku menempati kamar yang biasanya adalah kamar kakang Mas Purbaya. Oh iya, iya. Aku mengerti, kakang Mas. Aku mengerti. Mengapa kakang Mas membunuh ayahandaku? Tidak. Aku tidak pernah membunuh ayahandamu. Aku belum selesai bercerita. Janganlah engkau keliru menyimpulkannya. Jadi, benar bukan kakang Mas yang membunuhnya? Bukan kakang Mas yang membunuhnya? Jika begitu, katakanlah kakang Mas Purbaya. Siapa yang membunuhnya? Siapakah yang telah membunuh ayahandaku? Thank you. Arbita mengguncang-guncang tubuh Raden Purbaya. Matanya tiba-tiba saja seakan-akan memancarkan api. Untuk sesaat, Raden Purbaya tidak dapat menjawab. Hatinya berkidik ngeri. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi bila mana Paramita mengetahui pembunuh sesungguhnya dari ayahandanya? Dan bagaimanakah hancurnya hati gadis muda itu, manakala Raden Purbaya kembali menyangkal telah melakukan perbuatan terkutuk itu bersamanya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.